Percik-percik air hujan jatuh ke bumi membawa rezeki. Hilangkan dahaga ini, aku semua keluh kesah kita. Butir embun menyapu pagi, bersinar cerah sematari. Sirnakan sepi di hati, ternyata sudah gulitanya malam. Bumi langit pasrah menyerah akan titah sucimu. Gunung-gunung berbaris tapi membuai mata guncangkan hati. Air laut basahi dunia, goreskan ilmu yang tiada terkira. Puji syukur kuat menghambur rasa ini mati yang tak terhingga. Raga sujud menghamba, berlinang air mata suka cita. Hati kecil berseru takbir, memuja asmanya yang kuasa. Hanya dia pencipta semua yang ada di atas dunia. Bumi langit pasrah menyerah akan tita suci. Membuai mata guncangkan hati. Air laut basahi dunia, goreskan ilmu yang tiada terkira. Nikmat yang tak terhingga, raga sujud menghamba, berlinang air mata suka cita. Hati kecil berseru takbir, memuja asmanya yang kuasa. Hanya dia pencipta semua yang ada di atas dunia. Hanya dialah pencipta semua yang ada di atas dunia.